Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti dakwah-dakwah di Roja. Saya tertarik dengan masalah yang perkara-perkara yang diada-adakan ini. Kenapa Bapak? Saya melihat acara-acara di TV-TV swasta, ketika mereka mengadakan umpamanya peringatan haul. Padahal itu yang mengadakan adalah kiai-kiai, para santri-santri. Tidak mungkin mereka tidak tahu dasar-dasar yang diada-adakan itu. Iya. Seperti Al-Kahfi 103-104 dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Pertanyaan saya, kenapa mereka mengadakan acara-acara seperti itu berlainan dengan dakwah di Roja itu? Iya. Nah, itu saja Bapak. Demikian Pak. Ustaz, nah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita di dalam hal ini adalah harus kita memandang pertama bahwa dasar Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun dalam masalah akidah, Al-Quran, hadis, dan ijma saja. Itu yang selalu menjadi pegangan dan dasar-dasar kita. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah. Tentu setiap orang mempunyai pemimpin-pemimpin di dalam kelompoknya. Yang dianggap ulama, yang dianggap mempunyai ilmu, dan yang lainnya. Dahulu orang-orang Yahudi dan Nasrani pun juga mengikuti pendeta-pendeta mereka dengan keyakinan bahwa tidak mungkinlah pendeta-pendeta itu berucap dengan tanpa dalil, pasti mereka tahu. Maka Allah mengatakan dan mengecam orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum warubanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan pendeta dan para ulama mereka sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adi bin Hatim, seorang sahabat yang tadinya beragama Nasrani, ketika mendengar ayat ini berkata, wahai Rasulullah, kami waktu Nasrani dulu tak pernah menyembah, tak pernah beribadah kepada para pendeta dan kepada para ulama kami. Kata Rasulullah, bukankah dahulu ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Betul. Kata Rasulullah, itulah ibadah kamu terhadap mereka. Nah ini Allah mengingatkan bahwa orang-orang Nasrani dahulu begitu sangat mengikuti apa yang dikatakan oleh kiainya, apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka. Maka Islam mengingatkan bahwa kewajiban kita adalah mengikuti ulama kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mana mungkin mereka tidak tahu. Kita katakan kata-kata mana mungkin itu ya adalah sebatas dugaan. Ya, dugaan bisa dibantah dengan dugaan lagi. Bisa saja mereka tidak tahu. Bisa saja mereka belum sampai kepada mereka hujah. Bisa saja mereka tahu tapi kemudian ya mentakwil-takwilnya. Ya, tahu tapi kemudian menolaknya dengan dasar-dasar yang sangat lemah sekali. Maka terkadang Bapak ya, karena manusia itu adalah tempat kesalahan dan tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Maka kewajiban kita adalah untuk yang mengikuti ya Rasulullah SAW. Yang mengingkari itu ulama juga. Ya, yang mengingkari acara haul dan yang lainnya. Yang ternyata juga ya ada salah seorang ustaz, apa salah seorang bekas Hindu yang masuk Islam menjelaskan bahwa itu ternyata berasal dari agama Hindu. Maka kalau kita katakan, jadi kalau misalnya kita lihat mereka berbuat seperti itu, apakah mungkin mereka tidak tahu? Lalu kemudian kita balikan orang yang mengingkarinya, apakah berarti juga tidak tahu? Apakah sama-sama tidak tahu? Maka kewajiban kita dalam hal ini adalah melihat alasannya apa? Hujah yang menjadi hujah apa? Sehingga kita bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Kita tidak hanya menyandarkan kepada sebatas dia seorang kiai, sebatas dia seorang ulama, sebatas dia seorang penuntut ilmu, tidak. Kebenaran itu tidak dinilai dari itu. Tapi kebenaran dinilai kepada hujah-hujahnya, dalil-dalilnya. Kalau hanya sebatas husnudzon kepada seorang kiai, ah saya berhusnudzon sama dia, dia kan kiai, saya yakin dia tahu, ya, saya yakin dia punya dalilnya. Ini sikap mukallid namanya, membeo. Iya. Sehingga akhirnya seringkali sikap-sikap seperti itu menjadikan kita buta. Padahal agama kita ini bukan milik kiai, agama kita bukan milik ya, ulama, agama kita ini milik Allah. Allah yang mensyariatkan kepada Rasulnya. Allah yang memerintahkan Rasulnya untuk mempraktekkan ibadah-ibadah yang Allah cintai dan ridhai. Ya, terkadang ada seorang kiai atau banyak kiai yang tidak faham tentang hakikat suatu hadis, apakah hadisnya sahih atau dhaif. Dia menganggap ada hadis, yang penting ada hadis, diamalkan. Ternyata hadisnya sangat lemah sekali atau bahkan palsu. Ya, ternyata berasal daripada ketidakfahaman kiai itu bahwa hadis tersebut adalah sangat lemah. Lalu dia hanya beralaskan kepada bahwa sebagian ulama membolehkan mengamalkan hadis yang lemah. Padahal para ulama yang mengatakan boleh mengamalkan pun juga ada berikan syarat-syaratnya. Tanpa melihat kepada syarat-syaratnya tersebut. Maka dari itu Bapak ya, berhusnudzon kepada seorang kiai bagus. Tapi masalahnya kita pun juga harus melihat kepada dalil. Ketika para ulama berbeda pendapat, maka yang kita harus lihat adalah hujah-hujahnya, bukan kepada orang-orangnya. Ya, kita tidak boleh fanatik kepada siapapun, madzhab manapun, ya, kiai manapun, ulama apapun. Kalau Imam Syafi'i saja memerintahkan murid-muridnya, kalau pendapatnya bertabrakan dengan sabda Rasulullah, ya maka yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Tak pernah muridnya berkata, mungkinkah Imam Syafi'i tidak tahu dalilnya? Berapa banyak murid Imam Syafi'i yang menyelisih Imam Syafi'i karena ada dalil yang lebih kuat daripada pendapat Imam Syafi'i. Ya, seperti Abdul Khattab, Al-Khattabi Abu Sulaiman, seorang pentolan mazhab Syafi'i menyelisih Imam Syafi'i dalam 119 permasalahan. Kenapa? Karena beliau melihat ada dalil yang lebih kuat. Apakah pernah orang berkata, mungkinkah Imam Syafi'i tidak tahu dalil? Bagaimana luasnya keilmuan Imam Syafi'i rahimahullah yang luar biasa. Ya, murid Imam Syafi'i yang sangat baik, yang sangat berilmu, Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata banyak dan seringkali menyelisih Imam Syafi'i. Sehingga menjadi madhab tersendiri, namanya madhab Hanbali. Ya, padahal Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad melaksanakan titah Imam Syafi'i. Tak pernah mereka berkata, mungkinkah Imam Syafi'i tidak tahu? Bahkan Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ahmad, anta a'lam minni bil hadis. Hai Ahmad, engkau lebih faham dariku tentang hadis. Ya. Fa idza kana haditsan sahihan, kalau ada hadis telah sahih, ya fa akhbirni, tolong kabarkan kepada saya. Baik itu berasal dari Kufah, Basrah, ya Mesir dan yang lainnya. Selama itu sahih, kabarkan saya. Subhanallah, begitulah ketawadhu'an Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, maka dari itu yang dijadikan contoh oleh para murid-muridnya. Karena Imam Syafi'i telah memberikan tauladan yang baik kepada kita. Iya. Wallahu a'lam. Nah.